two, three, hit me! Dapat jujur tentang mereka, apakah sepadan dengan usaha mereka? Media berkata, mereka memang berita. Sorotan kamera fokus untuk mereka. Bukan nyari tempat dan itu main introspeksi. Satu bulan beredar, ratusan ribu kopi. Salut ku angkat topi untuk mereka. Formula yang tercipta mampu tunduk Adelaila. Sekarang saatnya ku coba cara cari celah. Karya pertama secara industri ku memang kalah. Tapi bukan berarti mereka bebas tertawa. Kuputar otak untuk bisa ikut tertawa. Let it go. Now roll with it, fly with it. Make a hit, make a hit, make a shit. Bring the essence back to the roots. No ide original, kembangkan tinggal cari. Alunan blurry hingga gondrong Metallica. Apakah Didi Kempot atau Siti Nurhaliza? Asal tampang menarik bisa dijual. Persetan pitch control.